Mitra Bisnis, jajak pendapat Kompas pada periode Januari 2010 hingga Oktober 2013 menghasilkan makin terpuruknya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja kementerian di periode pemerintahan Presiden SBY. Dari survei ini terlihat 83% tidak puas dengan masalah penegakan hukum, 60% pada Kementerian Pertanian, dan 80% pada masalah perekonomian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi nasional AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda soal ini? Ya, kalau secara singkat tentu 10 tahun SBY itu merupakan satu hasil dari proses reformasi yang berhasil dalam pengertian menegakkan satu sistem politik yang dikehendaki oleh reformasi, walaupun tentu di sana sini masih ada kekurangan. Tapi bahwa ini adalah satu sistem politik yang demokratis, dunia pun sudah mengakui, dan juga di tingkat nasional untuk Indonesia sendiri, 10 tahun terakhir ini kalau sampai selesai dengan baik, tanpa ada gejolak, apalagi sampai impeachment, maka merupakan satu sejarah penting bagi kehidupan berbangsa dan negara. Itu secara positif. Nah, secara kritis, maka pemerintahan SBY yang pertama maupun kedua tentu berbeda ya. Kalau yang pertama tentu lebih dinamis dibanding dengan yang kedua. Oleh karena itu, bagi Indonesia, tampaknya pemerintahan yang kedua dari Pak SBY ini tampaknya diwarnai dengan berbagai macam persoalan serius. Dan pengertian penegakan sistem manajemen politik dan juga capaian-capaian yang kurang dibandingkan dengan yang pertama. Sebab itu, nanti setelah Pak SBY ini, maka untuk presiden yang baru, selain melanjutkan capaian yang bagus di atas, tentu akan menghadapi tantangan-tantangan yang cukup strategis dan berdampak bagi kelanjutan reformasi maupun bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Ya, pertama-tama memang benar ya bahwa kalau dilihat hanya dari makroekonomi, memang Indonesia bisa saja mengemukakan, bisa saja bahwa sebagai negara yang pertumbuhannya diakui oleh dunia dan berhasil bahkan melebihi negara-negara maju dari segi pertumbuhan yang 6% konsisten. Tetapi kalau kita lihat sisi distribusi, kemudian keadilan, dan perkembangan sektor real, maka Indonesia ternyata kan malah mengalami berbagai macam masalah, misalnya indeks Gini rasio menjadi lebih tinggi, berarti inequality juga menjadi lebih tinggi. Kemudian yang juga penting sekali adalah sektor real yang stagnan. Bahkan kecenderungannya sektor-sektor yang di bawah itu mulai juga menghadapi penerhatkan bergantungan terhadap barang-barang modal yang tidak terjadi sebelumnya. Apalagi kalau kita lihat secara lebih serius mengenai ketergantungan negara kita ini terhadap pasar global. Maka ini justru yang paling mengkhawatirkan. Apalagi kalau ditambah lagi dengan sektor strategis seperti energi. Indonesia sekarang ini menjadi importer dari minyak dan gas. Sementara negara ini juga semakin jauh tertinggal dalam supply atau penemuan kembali sumber-sumber baru. Bahkan kalau dibanding dengan negara-negara yang lain, ya Indonesia berada di peringkat terbawah. Itu kalau menurut penelitian dari Fraser Institute yang khusus dalam bidang energi minyak dan gas. Jadi menurut saya, kenapa publik atau rakyat Indonesia yang menjadi responden Kompas ini menunjukkan sikap tidak percaya dan tidak puas yang sangat tinggi, itu karena ada frekuensi atau gap antara yang makro dengan yang real. Kalau terkait penegakan hukum yang juga banyak mendapat respon tidak puas dari masyarakat, bagaimana Bapak melihatnya? Itu juga sama sebetulnya bahwa salah satu platform dari pemerintahan SBY ini kan melakukan pemberantasan korupsi, penegakan hukum. Nah, tetapi faktanya selama 10 tahun terakhir kan Anda lihat sendiri, justru Partai Demokrat ini menjadi salah satu bagian persoalan dalam korupsi. Elit-elitnya terkena mulai dari ketua umum, mantan ketua umum DPP, sampai anggota-anggota DPR-nya baik yang di atas maupun di bawah. Bahkan sekarang ini ya kita lihat sendiri bahwa partai ini juga menjadi terpuruk gara-gara persepsi masyarakat terhadap apa yang terjadi di kalangan elit mengenai korupsi ini. Itu sebabnya maka sangat tinggi ketidakpuasan publik kepada pemerintahan Pak SBY, walaupun juga harus di akui ya secara jujur bahwa justru pada masa Pak SBY inilah konkretisasi daripada pemberantasan korupsi dengan adanya KPK ini jadi lebih jelas daripada semua presiden sebelumnya. Ini ya juga harus kita akui. Demikian politisi nasional AS Hikam. Saya Wendy Lim.